mitra bisnis, menjadi pengusaha, menjadi wira swasta, selalu melukai kita. Tapi kita harus sadar bahwa waktu menyembuhkan segala luka. Bukan hanya orang yang lagi pacaran, yang lagi bercinta, yang lagi mengalami kegagalan keluarga, yang harus kita beri nasihat bahwa waktu menyembuhkan segala luka. Tapi dalam bisnis pun, kita akan mengalami luka yang dalam. Dan itu biasanya menyakitkan sekali. Banyak teman saya yang sampai memulai sesuatu gagal dan berhenti 3-4 tahun, baru berani memulai lagi karena lukanya begitu parah di dalam hati dan di dalam bisnisnya. Tapi yakinlah bahwa waktu menyembuhkan segala luka. Anda akan terluka. Partner Anda akan membohongi Anda. Orang ada yang beli pertama bayar tunai, beli banyak, tiba-tiba menghilang. Dan Anda kecepit di tengah. Anda harus bayar hutang, tapi tidak dapat menerima uang. Tidak ada suatu jalan yang sangat nikmat buat segala macam entrepreneur, siapapun dia. Kita akan mengalami masa-masa yang nikmat, kita akan mengalami masa-masa yang sangat sedih dan payah. Ya. Sukses orang tidak dapat datang dengan begitu saja. Ya. Kita harus selalu ingat kapan waktunya bangun lagi. Lalu mengecek ulang sebetulnya saya masih punya apa. Teman saya siapa saja. Kemampuan saya apa saja. Apa kemauan saya untuk bekerja ulang. Ada masa baik, ada masa jelek. Ingatlah di masa sedih Anda hal-hal yang membuat Anda gembira. Mengingatkan kita pada hal-hal yang membuat kita dulu pernah sukses. Ya. Kita lalu harus mengingat kembali passion kita, kecintaan kita. Kita mengingat kembali pelanggan kita. Kita juga harus menghitung lagi cash flow kita bagaimana. Kembali kepada basic bisnis dan berusaha lagi dan maju lagi. Karena waktu akan menyembuhkan segala luka. Terima kasih mitra bisnis. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.